بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم قال 105 حديث 156 Hadis 105 Sabain wa khamsin. Hadasana Muhammad bin Sabiq. Naam. Ya lanjut. Thumma qala muallifu rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad bin Sabiq qala. Bukan. Benar ya? Naam. Lanjut. Haddathana Israilu 'anil A'mashi 'an Abi Wa'ilin عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين فقه الحديث الأول فيه الحض على مواصلة والتحابب والتألف وإجابة الدعوة وقبول الهدية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Lanjutkan masih dari bab husnul milkah, berbuat baik kepada budak. Setelah kemarin hadis yang dengan penjelasan yang panjang dari Asy'ari, berikutnya hadis-hadis berikutnya syarahnya sepertinya ringkas-ringkas dari Asy'ari. Ya. Sekarang beliau masuk ke hadis 157. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Sabiq qala haddatsana Israil ya, anil A'mash. Israil telah menceritakan sebuah hadis kepada kami, kata Muhammad bin Sabiq, dari A'mash, dari Abi Wa'il, dari Abdullah, dari Ani Nabi, dari Nabi SAW. Qala, beliau bersabda, ajibu ad-da'iya, ya, yaitu penuhilah undangan orang yang mengundang. Nah, kata para ulama, kewajiban memenuhi undangan orang yang mengundang itu hanya pada satu momen, yaitu walimatul urus, alias undangan pernikahan. Dan itu pun dengan catatan tidak ada kemungkaran apalagi kemaksiatan di resepsi pernikahan tersebut, tidak ada tabarruznya wanita yang terlihat ya, tidak bercampur baur laki-laki perempuan sehingga menimbulkan fitnah yang besar ya, tidak ada musik-musik nyanyi-nyanyian ya, dan juga tidak dihidangkan khamr atau makanan yang haram. Kalau itu tidak bisa dijaga, maka enggak wajib memenuhi undangan dari orang yang mengundang. Dan rata-rata saat ini resepsi pernikahan itu hampir enggak lepas dari empat hal tadi. Yang terakhir mungkin pada orang-orang kafir, yaitu makanan haram, adanya daging babi atau ada minuman khamr. Itu mungkin enggak, karena mungkin kita enggak diundang sama orang kafir untuk hadir ke resepsinya. Namun berikutnya ya, ternyata di situ wanita bersolek bertabarruj sehingga kita enggak bisa menjaga pandangan kita, terfitnah kita. Terfitnah, bahkan yang namanya tamu undangan, wanitanya itu dandanannya lebih medok daripada si pengantinnya. Ya. Kemudian juga pengantinnya itu, pengantin wanitanya tidak dipisah dari kita para pria, sehingga kita pun melihat pengantin wanitanya terfitnah juga ya. Nah ini makanya kalau udah seperti ini gak wajib penuhi ya, undangan mereka. Berikutnya juga tadi apa, adanya musik-musik nyanyi-nyanyian hampir enggak lepas kaum muslimin ketika mereka mengadakan hajatan resepsi pernikahan, itu selalu ada kayak tadi, musik-musik, nyanyi-nyanyian, ya, bercampur baur, ya, maka ini enggak wajib kita penuhi. Nah, bagaimana kalau nanti itu orang-orang dekat kita yang enggak mungkin kita abaikan? Kalau orang jauh kita abaikan mungkin bisa. Ini orang dekat kita, keluarga kita. Gimana solusinya? Solusinya ialah hadir di saat akad nikah saja. Biasanya prosesi akad itu lebih selamat dibandingkan dengan resepsi. Karena yang namanya akad gak semua orang hadir. Yang hadir hanya kalangan terbatas, sedikit, keluarga aja. Dan biasanya di masjid. Nah, kita hadir di situ. Selesai, pulang, ucapkan selamat, doain, ya. Barakallahu lak, baraka alaik, ujama bainakum fi khair. Dah. Pulang. Ya, makan-makan seadanya aja yang ada di situ. Biasanya kalau makan resepsi beda sama makan pas akad. Kalau akad ya paling aqua gelas. Ya, bolu-bolu dikit ada risolnya itu yang di. Ya udah kelas kalau. Kalau makan prasmanan ya pas resepsi. Cuma pas resepsi tadi. Nah, mana saja kemungkaran itu dari empat tadi itu ada, kita enggak wajib. Tapi tadi solusinya, kalau yang mengundang orang dekat, kita hadir di saat akad. Nah, ternyata di akad sama aja gitu. Ternyata di akad sama aja yang hadir. Tamunya tabarruj semua, terfitnah kita. Dan kalau dugaan kuat kita memang seperti itu, ya kita enggak wajib juga hadir. Ya, jadi hukum asal memenuhi undangan pernikahan adalah wajib. Ya. Hukum asalnya adalah wajib. Namun penuhin yang wajib dipenuhi itu hanya satu kata para ulama, yaitu walimatul urs. Ya, undangan pernikahan. Urs ya, bukan urs. Ada orang gaya-gayaan walimah apa? Walimatul urs. Urs itu pernikahan. Kalau urs buntut kuda. Ya, ada. Nah, itu bukan walimah buntut kuda kita. Baik, ajibu ad-da'iyah, da'iyah isim fa'il dari da'a, da'a yad'u. Ad-da'i. Penuhilah orang yang mengundang, yaitu pernikahan, dengan asas tadi. Tidak ada empat hal ini. Tidak ada, ya. Tabarruj, tidak wanita yang ditampakkan, ya. Tidak ada campur baur pria wanita tanpa sekat, tanpa batas. Yang ketiga, tidak ada musik nyanyian. Yang keempat, tidak ada minuman atau makanan haram yang dihidangkan. Ya. Baik. Wala taruddu al-hadiyata. Jangan kalian menolak hadiah. Nabi SAW menerima hadiah. Beliau menolak sedekah. Ya, beliau menolak zakat. Namun beliau menerima hadiah. Nah, kalau kasih hadiah, boleh. Tahadu tahabbabtum. Saling memberi hadiah lah kan, maka kalian akan saling mencintai. Jangan kalian tolak hadiah, nanti orang kecewa. Wala tadribu al muslimin, jangan kalian pukul kaum muslimin. Nah, ini ingat, ini penting, ini hati-hati. Kita se emosi-emosinya kita kepada kaum muslimin, jangan pernah berkelahi sama kaum muslimin. Ya, kadang kita diprovokasi, ya udah biarin aja. Dia ngajak duel, biarin aja. Kecuali kita dihajar duluan, nah baru bela diri. Nggak boleh, ya. Apalagi kalau udah kenal pengajian. Makanya saya heran sama ikhwah ya, ribut dikit, ya debat, terus duel, berantem, apa itu lagi? Udah gak ada kayak gitu. Masa wajah kaum muslimin gak selamat dari bogem mentah gitu. Ya. Abu Janda selamat. Orang kafir selamat. Wajah kaum muslimin gak selamat dari bogem mentah gitu. Itu kalau udah, ayo duel aja deh. Kampungan. Ya. Kan sering itu. Ya. Bahkan kemarin Ya, Ahad kemarin kalau antum tahu kan ada tamu itu di Sakan. Ingat enggak? Siapa yang ingat yang di Sakan dua? Iya. Itu dua orang itu ustaz ya. Salah ada bertiga, dua itu ustaz. Ya. Salah satunya kan itu alumni Libya. Berantem sama temannya, alumni Madinah. Diajak duel sama teman yang alumni Madinah. Saya tepok di dada. Aduh apa? Yang alumni Madinah itu teman saya juga. Kalau ketemu saya marahin tuh orang. Masa mau ngajak duel? Karena ribut, ribut debat, terus apa namanya? Ngajak duel. La ilaha illallah. Ngapain? Malu-maluin. La tadribul muslimin, kata Nabi, jangan pukul kaum muslimin. Enak aja. Mau berantem. Makanya kita ini jangan pernah terpancing ikhwah untuk ribut ya, sama kaum muslimin. Jangan. Ya, saya itu kalau mau ladenin orang ya banyak kali. Saya itu paling enggak gregetan kalau di tempat umum di depan saya ada yang ngerokok. Lagi nunggu-nunggu ada ibu-ibu, anak-anak tuh sudah ngerokok. Saya peduli amat, saya bilang, mas, pak, maaf pak ya. Ya. Ini ada anak kecil, ini udara milik semua. Saya gak mau tahu itu, pasti saya ngomong begitu. Ya ada yang baik-baik, oh, iya, ada juga yang ngajakin berantem. Ya. Ada yang matiin sambil ngelotot. Santai aja dong lo, katanya. Ya, ada yang lebih dari itu. Ya, ada yang lebih dari itu. Ini wallahi itu. Ada yang lebih santai, matanya sampai melotot. Kalau kita ladenin apa? Hah? Ya ngapain? Hatta dia ngajakin berantem, ayo duel depan, ngapain? Kita kan nyuruh berantem rokok dia, bukan ngajakin kita ngajakin dia berantem. Ngapain tadi? Beda ya kalau dia pukul duluan. Nah, pokoknya jangan terpancing. Nah, juga ikhwah ya, hati-hati antum. Ya. Makanya kalau di tempat lain ada satri baku hantam, la ilaha illallah. Ya. Saya bingung itu. Ya, harusnya itu nggak bisa terjadi di kalangan santri, nggak bisa, nggak ditolerir. Enggak ada pentoleran sedikit pun. Enggak ada ujur bil jahil. Santri itu harus tahu kehormatan kaum muslimin. Apalagi wajah, wajahnya sudah Allah muliakan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadribul wajah." Jangan kalian pukul al-wajha. Wajah, wajah ini Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kamu muliakan anak Adam. Allah muliakan bani Adam. Wajah itu Allah muliakan. Gak boleh kita pukulin. Ya. Terus gimana tanding tinju? Haram kata para ulama. Walaupun yang tanding tinju itu umat Islam, orang Islam yang antum bangga-banggain itu Habib-Habib. Ya. Ya. Gak perlu kita ikut-ikutan membangga-banggakan dia. Gak perlu. Tapi kan lawannya orang kafir, gitu kan. Lawannya McGregor. Orang kafir. Tanding tinjunya itu udah enggak boleh. Ya. Tanding tinju itu udah enggak boleh. Beda sama gulat. Kalau gulat boleh. Enggak ada pemukulan di wajah. Tahu gulat kan? Kayak orang-orang Jepang yang sumo itu. Mereka ada enggak mukul-mukul? Enggak ada. Cuman kita geli aja melihat pakaiannya. Enggak tutup aurat apa. Ya ada gulat yang lebih kelihatan pakai apa pakaiannya itu lebih sopan. Nah itu ya gak apa-apa. Kita di situ. Tapi kalau ikut-ikutan MMA itu ya yang memang memukul wajah apa segala macam. Lah. Alhamdulillah. Tabarakallah fiik. Mana lagi tadi? Kata Syekh di sini fihil haddu 'alal muwasalati wa tahabubi wa ta'alufi wa ijabati da'wati wa qabulil hadiyati. Dalam hadis ini terdapat hak anjuran alal muwasalah ya, untuk ya, saling berinteraksi ya, saling berinteraksi dengan memenuhi undangan orang yang mengundang, wa tahabub, saling mencintai, wa ta'aluf, ya, saling mencintai, mengikat diri, wa ijabati da'wah, dan memenuhi undangan dan menerima hadiah. Terus lanjut. Haddatsana Muhammad ibn Salama qala akhbarana Muhammad ibn Fudailah an Mughirata Fudailin. Akhbarana Muhammad ibn Fudailin an Mughirata an ummi Musa عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم في كل حديث مضى شرحه انظر شرح الحديث رقم 156. طيب. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya di 158. Ya, dari Ali bin sampai kepada sanadnya berakhir kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kana akhirun nabi kalamin nabi, di antara akhir ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum, jagalah salat, ya, bertakwalah kepada Allah terkait budak yang kalian miliki, salat jagalah salat, ya, dalam riwayat yang lain anisa, perhatikanlah wanita. Baik, ini penjelasannya sudah berlalu. Mengenai sholat juga sudah sering kita bicarakan, ya, mengenai hal ini. Ya, wasiat tentang sholat. Terus lanjut. Babu su'il milkah. Babu su'il milkati. Nah, ini kebalikannya. Kalau kemarin atau tadi bab berbuat baik kepada budak, ini bab ancaman berbuat buruk kepada budak. Ya. Babu su'il milkah bukan maksudnya bab boleh berbuat buruk pada budak, ya. Tapi justru ya, bab ini wa'id, ancaman, ya, kalau berbuat buruk kepada budak. Jadi Islam memperhatikan budak, enggak seperti orang-orang barat yang tidak memanusiakan budak. Ya, iya dan billah. Orang-orang kafir mereka demikian. Budak dianggap hewan, bahkan mereka lebih sayang kepada hewan mereka dibandingkan budaknya. Terus lanjut. Haddatsana Abdullah ibn Shalih qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi an Abi Darda'i annahu kana yaqulu lin-nasi nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawabi قد عرفنا خياركم من شراركم أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا نؤمن شره ولا يعتق محرره شرح الكلمات البياطرة جمع البيطار الذي يعالج المواشي والدواب. مواشي والدواب. والدواب. والدواب. ولا يعتق محرره. ولا يعتق محرره. أي أنهم إذا أعتقوا استخدموا. فإن أراد فراقهم ادعوا رقه. نعم. في كل حديث الأول. فيه الصورة الصادقة لخيار الناس وشرارهم فالذي يرجو الناس منه الإحسان إليهم يرجو الناس منه الإحسان إليهم ويأمنون إساءه وإيذاءه فهو خير الناس والذي لا يرجى منه الخير ولا يؤمن شره فهو شر الناس والعياذ بالله. Nah, bab ancaman berbuat buruk pada budak. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ya, sanadnya sampai kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana yaqulu linnas, kepada orang-orang, kepada khalayak, apa kata Abu Darda, nahnu a'rifu ya, nahnu a'rafu bikum, bukan a'rifu, nahnu a'rafu bikum minal bait bayatirati bidawabi, kami lebih mengetahui daripada kalian ya, kami lebih mengetahui keadaan kalian daripada ya, dokter hewan yang mengetahui kondisi hewan ya. Qad arafna khiyarakum, kami telah mengetahui mana orang yang baik di antara kalian, min syirarikum, dari orang yang buruk di antara kalian. Amma khiyarukum, adapun orang yang baik di antara kalian, alladhi yurja khairuh wa yu'manu syarruh, yang diharapkan kebaikannya dan yu'man syarruh, ya, keburukannya itu ya, kaum muslimin bisa merasa aman dari keburukannya. Kalau kebaikannya diharapkan, kalau ini sebaliknya, nggak bisa diharapkan keburukannya, ya, nggak bisa diharapkan. Keburukan itu nggak bisa diharapkan untuk ditahan, gitu. Artinya kita nggak merasa aman dari keburukannya. Wa amma syirarukum falladzi la yurja khairuh, wa la yu'man syarruh, wa la yu'taqu muharruhu. Ya, sedangkan orang yang buruk di antara kalian, yang kebaikannya nggak diharapkan, keburukannya juga nggak bisa merasa aman. Siapa itu pasak? Kum. Nah, ya. Manama waliyastaikit hatta nantahya adarsa. Laukana ba'da sa'ah. Baik. Baza hada min adatina kama arabt. Mana lagi tadi? Walladhi la yurja khairuhu amma syirarukum, adapun orang yang buruk di antara kalian ialah yang enggak diharapkan kebaikannya dan keburukannya, itu orang enggak merasa aman dari dia. Wala yu'taqu muharraruhu, budak yang sudah dia bebasin enggak dia bebasin betulan ya. Budak yang muharraruhu, orang yang sudah budak yang sudah dia bebasin enggak dia bebasin akhirnya. Dia cuma ngaku-ngaku ke orang aja. Nah, ya, syarhul kalimat, penjelasan kosakata di sini. Nahnu a'rafu bikum minal bayatirah, kami lebih mengetahui dari kalian daripada bayatirah, dokter hewan yang mengetahui kondisi dawab, kondisi hewan. Bayatirah jam'ul baitar, bentuk jamak dari baitar. Baitar itu apa? Alladhi yu'alijul mawasiyah wa dawabah. Baitar itu adalah yang mengobati mawasiyah wa dawabah, binatang hewan yang sakit. Itu kalau sekarang dokter hewan. Kalau dulu namanya baitar. Kalau dokter yang nyembuhin orang dulu namanya tabib, atiba. Kalau yang nyembuhin hewan bukan tabib namanya, baitor. Ya, ada kucing sakit dibawa ke, bukan ke tabib dulu, tapi apa namanya? Baitor. Wala yu'taqu muharraruhu. Maksudnya apa? Budak yang sudah diberdekakan tidak diberdekakan, ai annahum idza'taqau, apabila mereka sudah membebaskan budak, istakhdamu, mereka tetap memperkerjakan si budak tadi. Wa in aradu firaqahum, nah kalau budaknya ingin berpisah dari tuannya, dari mereka, idda'u riqqahu, mereka tuan-tuan ini mengklaim akan status budaknya itu masih berlaku, riqqah. Nah, status budaknya masih berlaku. Ini berarti orang yang paling buruk sudah dia bebasin, masih dia perbudak. Fikul hadis fihi as-suratu shadiqah, dalam hadis ini terdapat gambaran yang benar li khiyarin nas wa syirarihim, akan manusia ada yang terbaik dan manusia yang terburuk. Nah, ini gambaran yang utuh, yang benar. Falladhi yarjun nasu minhu wal ihsana ilaihim wa ya'manuna isaahu wa idaahu fa huwa khairun nas. Ya. Maka orang-orang yang bisa berharap kebaikannya dari mereka, orang-orang bisa merasa aman dari keburukannya, dari gangguannya, maka itu adalah sebaik-baik manusia. Falladhi la yurja minhul khairu wa la yu'manu syarruhu fa huwa syarrun nas waliyadu billah. Ya. Dan orang yang kebaikannya enggak diharapkan, keburukannya kita enggak merasa aman darinya, maka dialah seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah. Ya. Iya dan billah. Terus lanjut. Haddatsana Usam bin Isam. Isam bin Khalid qala haddatsana Hurayz bin Utsman. عن ابن حانئ عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. شرح الكلمات الكنود الكافر بنعمة الله رفده أي عطيته رفده عطيته عطيته فقه الحديث إن من شرار الناس من جمع بين البخل وسوء الخلق. نعم. Ya, hadis 160 kata Imam Al-Bukhari setelah beliau membawakan ya, dengan sanad ya, para rijal ya, hadis ini dari Abi Umamah, dia mengatakan sami'tuhu, aku mendengar beliau, haknya itu Nabi SAW, aku mendengar beliau yaqul bersabda al-kanut alladhi yamna'u rifdah wa yanzilu wahdah wa yadribu abdah. Al-kanut, kanut itu apa sih? Lihat al-kanut al-kafiru binikmatillah, orang yang mengkufuri nikmat Allah, orang yang kufur kepada nikmat Allah, yang mengingkari nikmat Allah. Orang yang mengkufuri nikmat Allah alladhi yamna'u rifdah. Ya, yamna'u rifdah. Apa itu rifdah? Ay atiyah. Atiyah tahu pemberiannya. Ya. Baik, yang menolak pemberiannya. Ya. Artinya dia pelit. Sudah kufur nikmat, ya, dia pelit. Maka itu kanut. Wa yanzilu wahdah. Yanzilu wahda itu dia bersapar sendirian. Enggak boleh bersapar sendirian. Ya. Itu syaitan. Ya. Musafiran syaitan juga. Dua musafir syaitan juga. Nah, baru ketiga, kalau tiga nanti mesti ada yang memimpin safar, nah itu baru musafir. Ya. Nah, kalau masih sendiri al-ganud. Dia dijuluki al-kanut. Berikutnya, apa itu al-kanut? Ini tercela semua berarti ini yang al-kanut. Wa yadribu abdah, dia yang memukul budaknya. Ya. Fikul hadis ini inna min syararin nas, di antara seburuk-buruk manusia ialah man jama'a bainal bukhl wa su'il khulq. Itu yang menggabungkan antara kebakhilan, yaitu yang mengingkari nikmat Allah. Ya. Dan dia itu apa? Apa? Yang dia tidak menolak untuk memberi. Ya. Dan dia gabungkan dengan akhlak yang buruk, yaitu dengan dia memukul budaknya. Terus lanjut. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid عن سعيد بن مسيب وحماد وعن wa Hammadin an Hubaybin wa Humaydin anil Hasani anna rajulan amara ghulaman lahu an yan ayasnu ala ba'irin lahu fanamal ghulamu faja'a bi syu'latin min narin fa'alqaha fi wajhihi fataraddal ghulamu fi bi'rin falamma asbaha ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fara'a alladhi fi wajhihi fa'ataqahu. Syarhul kalimati yasnuwa yandhahul ma'a minal yasnuwa berarti yandhaha yandhahul ma'a minal bi'ri lisaqi, itu lisuqyi, itu lisuqyi. Fiqhul hadithi fihi tahzirun an su'il milkati. Aini la ilaha illallah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan ya, hadis riwayat ini, asar ini, sampai kepada Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan, anna rajulan amara gulaman, bahwasanya seseorang pernah memerintahkan gulaman lahu, budaknya, ayasnuwa ala ba'ir. Ayasnuwa itu apa? Ayandaha al-ma minal bi'ir risuqi, yaitu untuk mengambil air dari sumur. Berarti kalau kita bahasanya sekarang, nimba ya, menimba air dari sumur untuk ambil minum. Ya, minum siapa? Ala ba'irin lahu, untuk diberikan minum kepada ontak miliknya, milik si tuan budak tadi. Disuruh fana mal gulam, tapi ternyata si budaknya tadi tidur, lupa ngambilin air buat ngasih minum ke onta. Tuannya tahu, tuannya marah. Faja'a bi syu'latin, la ilaha. Tuannya datang dengan membawa syu'lah, bara. Ya. Syu'lah itu jamr, bara api, minan nar, bara api. Fa'alqaha fi wajhi, dia lemparkan ke wajah si budak. Lah ini berat ini ya. Fataradda al-gulam fi bi'rin, ya iyalah, akhirnya si budak lari sampai dia jatuh ke sumur, kaget dilempar bara api. Falamma asbaha ata Umar, ketika pagi hari ya, pagi hari besoknya si budak tadi mendatangi Amirul Mukminin. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang kepada Amirul Mukminin ngadu. Fara alladhi fi wajhi, maka Umar pun melihat wajahnya. Wajahnya kena bara api, gimana kira-kira? Melepuh habis. Umar marah. Fa'taqahu, maka Umar pun membebaskan si budak, kemerdekaan. Maka si gulam tadi udah habis status dia sebagai budak. La ilaha illallah. Fi kull hadis fihi tahdir ya an su'il milka. Dalam hadis ya, dalam riwayat ini terdapat peringatan keras dari berbuat buruk kepada ya budak. Allahu musta'an. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.